Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar akidah dari kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafizahullah tentang bahayanya kesyirikan dan kewajiban untuk menjauhi sebab-sebabnya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Wa ilaika bayan al-wasaili al-qawliyah wal-fi'liyah allati naha anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annaha tafdhi ila syirki. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa ilaika, ilaika maknanya adalah khudh, ambillah, dalam istilah ilmu bahasa Arab ini namanya isim fi'il, isim beramal amalan fi'il. Dan ambillah olehmu penjelasan tentang wasilah-wasilah secara perkataan dan perbuatan yang telah dilarang wasilah-wasilah tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Jadi di sini Syekh Fauzan hafizahullah ringkasnya ingin menjelaskan kepada kita wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Dan pada bab berikutnya nanti beliau akan sebutkan tentang anwa'u syirik, jenis-jenis syirik. Nah, sebelum beliau jelaskan secara panjang lebar macam-macam kesyirikan, di sini beliau sebutkan terlebih dahulu wasilah-wasilah, perantara-perantara yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam lembah kesyirikan. Wasilah yang pertama yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan adalah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit talaffuzi bil alfazi allati fiha ataswiyatu bainallah wa baina khalqihi. Wasilah yang pertama yang bisa menyampaikan, mengantarkan seorang kepada jurang kesyirikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang mengucapkan dengan ucapan yang di dalamnya mengandung persamaan, yang di dalamnya mengandung persamaan antara Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluknya. Ini wasilah pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengucapkan beberapa lafaz yang itu di dalamnya bisa menyamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluknya. Dan menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya ini adalah hal yang dilarang. tidak diperbolehkan. Mithlu seperti ucapan seorang, Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Apa yang menjadi kehendakmu, apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendakmu. Jadi di sini dia menyamakan al-iradah antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Naam, laulallah wa anta, kalau bukan karenamu, kalau bukan karena Allah dan karenamu. Ini pula lafaz-lafaz yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Wa nahuha, dan yang semisalnya. Nah, jadi menyamakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ucapan, seperti ucapan seorang, kalau bukan karena Allah dan karenamu. Nah, perhatikan penggunaan lafaz di sini pakai waw, huruf waw dalam kaidah bahasa Arab. Waw atof itu menghendaki persamaan, ya, menyamakan yang sebelumnya dengan yang sudahnya. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Wa amara bi ayyuqala badalun dzalika, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengatakan sebagai pengganti dari itu, Masya Allah thumma syi'ta. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Masya Allah thumma syi'ta. Apa saja yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, kehendakmu. Jadi kehendak kita itu naam diikutkan setelah kehendak Allah, tapi tidak disamakan seperti lafaz yang sebelumnya. Antara lafaz Masya Allah wa syi'ta dengan Masya Allah thumma syi'ta ini berbeda maknanya. Kalau Masya Allah wa syi'ta dengan huruf waw dalam bahasa Arab, artinya kita menyamakan sebelum waw dengan setelah waw. Kalau kita menggunakan huruf atof thumma, maka ini tidak menyamakan sebelum thumma dan setelah thumma. Karena thumma di sini naam tak tadi atartib, maknanya adalah menunjukkan tertib, ya, berurutan. Allah dulu baru manusia. Li'anna al-waw, kata Syekh Fauzan Hafidhahullah, li'anna al-waw taqtadi at-taswiyata, di dalam bahasa Arab itu konsekuensinya at-taswiyah, menunjukkan persamaan. Jadi ucapan seorang Masya Allah wa syi'ta laulallah wa anta menunjukkan dia menyamakan Allah dengan makhluk secara ucapan. Karena dia menggunakan huruf waw. Berbeda dia menggunakan huruf thumma. Nah, kalau thumma ini tidak menyamakan, tapi sekedar tertib, berurutan. Masya Allah thumma syi'ta. Jadi ini ilahnya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menggunakan huruf waw atau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa tsumma taqtadi at-tartib. Adapun huruf tsumma itu na'am menunjukkan kepada tertib, yaitu berurutan, tidak menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa hadhihi at-taswiyatu fil lafzi syirkun asghar. Dan penyamaan ini pada lafaz, yaitu Masya Allah wa syi'ta, laulallah wa anta, ini na'am dihukumi oleh para ulama syirik kecil. Tidak sampai mengantarkan seorang kepada syirik besar. Tapi tetap kita jauhi. Yang namanya syirik tetap saja termasuk dosa besar. Ya. Tetap saja termasuk dosa besar walaupun dia kecil. Naam, wa huwa wasilatun ila syirk ila syirki al-akbar. Dan syirik kecil itu adalah wasilah, perantara yang bisa mengantarkan seorang kepada syirik besar. Ini wasilah yang pertama. Kita dilarang secara ucapan, secara perkataan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Yang kedua, wasilah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bisa mengantarkan, menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Naha sallallahu alaihi wasallam 'anil ghuluwi fi ta'zimil qubur bil bina'i 'alaiha wa israjiha wa tajsisiha wal kitabati 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kuburan. Apa bentuk mengagungkan kuburan? Banyak contohnya. Bil bina'i 'alaiha, seperti membangun bangunan di atasnya. Ini termasuk mengagungkan kuburan. Ya, tidak diperbolehkan membuat atap. Jangankan membuat atap, nanti akan disebutkan pula meninggikan, ya, tanda kuburan saja tidak diperbolehkan. Ya, jangankan ya membangun bangunan di atasnya. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Mungkin karena kejahilan, atau karena ikut-ikutan, atau karena bermain dengan perasaan. Nah, mungkin anggapan mereka kalau diatapi itu menunjukkan mereka menghormati si mayit, terlebih itu orang tuanya atau saudaranya atau orang yang sangat ia cintai. Nah, tetapi ini adalah sebuah kekeliruan, kesalahan. Kalau kita menyayangi orang tua kita yang sudah meninggal, atau saudara yang kita sudah meninggal, bukan itu caranya. Caranya adalah kita doakan ya untuk keampunan dia, agar Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa-dosanya, agar Allah Subhanahu wa taala mendudukkan dia na'am di kedudukan yang tinggi di surga. Nah, ini cara kita berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, terlebih itu orang tua kita sendiri, kita doakan. Nah, atau juga menyambung silaturahmi, nah, dengan kerabat orang tua, ini juga bentuk disebutkan oleh para ulama di antara bentuk ya birrul walidain, bentuk berbuat baiknya seorang kepada orang tuanya. Ya, kalau dia masih hidup, nah, kita bantu dia, ya kita urusi dia, terlebih dia sudah tua. Nah, dan itu adalah sebab terbesar seorang bisa masuk surga, tatkala dia merawat orang tuanya. Nah, dan setelah meninggal seorang masih bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antara yang disebut oleh para ulama dengan cara mendoakannya. Kemudian yang kedua adalah menyambung silaturahmi terhadap orang-orang yang dikenal oleh orang tuanya, seperti karib kerabatnya, teman-teman orang tuanya, kita harus sambung. Nah, banyak faedahnya. Ya, kenapa kita harus menyambung silaturahmi kepada kerabat orang tua? Ya. Dan ternyata di antara hikmahnya, ya, untuk senantiasa agar silaturahmi, agar nasab garis keturunan itu tetap ada. Dan banyak kita lihat yang seperti ini, mungkin karena kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahuinya. Setelah orang tuanya meninggal, dia tidak lagi menyambung silaturahmi dengan karib kerabatnya. Ujung-ujungnya enggak tahu lagi mana pamannya, ya, mana sepupunya. Naam. Padahal dahulu ya, orang tuanya sering menyambung silaturahmi. Orang tuanya meninggal, terputus. Enggak tahu lagi di mana keluarganya. Jadi itu di antara hikmahnya kenapa kita diperintahkan setelah meninggal orang tua untuk menyambung silaturahmi kepada karib kerabat agar nasab kita tidak hilang. Nah, agar nasab kita tidak hilang. Kebanyakan hilang itu karena betul-betul tidak dicari. Ya, pamannya yang masih ada tidak dijenguk. Ya, mungkin ada sepupunya tidak juga dijenguk yang masih keluarganya. Sehingga ujung-ujungnya hilang ya nasabnya. Nah, kalau ada wasiat dari orang tua sebagai bentuk berbakti kepada kedua orang tua, kita laksanakan selama wasiat tersebut tidak menyisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau terkait dengan harta, tidak boleh melebihi sepertiga dari warisan. Mungkin misalnya orang tua kita menulis wasiat atau berpesan dengan kita ya untuk membagikan harta kepada mungkin ya atau diwakafkan misalnya. Nah, sepertiganya maka diperbolehkan. Kalau lebih sepertiga tidak diperbolehkan. Nah. Jadi ini cara yang benar. Nah, di dalam kita mencintai orang yang sudah meninggal, bukan dengan menyelisihi sunnah-sunnah Rasul. Di antaranya adalah dengan membangun bangunan di atasnya. Dan ini sangat banyak sekali. Ya, dan mayoritas ya husnuzan kita, baik sangka kita kepada kaum muslimin, mayoritas mereka melakukan itu di atas kejahilan atau ikut-ikutan. Ya, melihat kuburan sebelah kok bagus sekali. Ya, di keramik, ditinggikan, dikasih atap, apalagi kalau itu adalah tokoh ya masyarakat atau tokoh politik, lebih-lebih lagi, atau yang dianggap kiai, diulamakan, lebih besar lagi bangunannya. Ya, bahkan dibangun masjid ya di sebagian tempat atau di sebagian negeri. Wa isrojiha, begitu juga meneranginya, memasang lentera atau lampu di sana, juga ini dilarang. Wa tajsisiha, dan mengkapurnya atau menghiasinya. Ya, dihiasi, kasih keramik. Nah, mungkin kalau yang pernah ya umroh atau haji, kalau ingin mencontoh bagaimana kuburan yang syar'i, ya lihatlah kuburan di Baqi yang ada di Madinah. Ya, itu kuburan yang syar'i. Nah, tidak ada dibangun apa-apa, cuman bebatuan. Ya, kasih batu ya, cukup ya seperti itu. Enggak ada di semen-semen, enggak ada. Dikasih keramik apalagi, padahal mereka para sahabat. Orang yang terbaik setelah Rasulullah dan para nabi. Ya, tetapi ya mereka, kuburan mereka seperti biasa karena itulah sunnah Rasulullah. Nah, ya. Tidak diperbolehkan kita mengagungkan kuburan, menghiasinya, membangun bangunan di atasnya. Nah, wal kitab alaiha, dan menulis tulisan di atasnya. Sampai-sampai ada sebagian kaum muslimin menulis tulisan Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya nama orangnya. Ya, ditulis tulisan bismillah. Ya. Nah, dan ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti juga akan kita lewati ya pada pembahasan berikutnya. Larangan-larangan ini itu berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, naha anittikhadil kubur masajidil shalah indaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid dan salat di sisinya. Naam. Dan apabila kita mengetahui masjid tersebut ya ada kuburannya, maka kita jangan sholat di sana. Nah, para ulama menyebutkan hukum sholat di masjid yang ada kuburannya, sholatnya tidak sah, batil. Hanya saja yang dibahas oleh para ulama, bagaimana hukumnya kalau kuburan itu berada di depan atau di samping masjid. Ya, bagaimana hukum sholat di masjid tersebut. Sebagian para ulama menyebutkan kalau ada dinding, ya dinding masjid minimalnya, sebagian menyebutkan ditambah lagi dinding khusus. Ada sebagian menyebutkan dinding masjid itu sudah cukup. Ya, kalau masjid itu punya dinding yang memisahkan antara masjid dan kuburan, maka sholatnya tetap sah. Dan lebih afdol lagi, disebut oleh sebagian para ulama, kuburan tersebut dipagar lagi. Ada dinding masjid, ada dinding kuburan lagi. Itu yang lebih bagus. Nah, maka sholat di masjid tersebut tetap sah. Dia tidak dihukumi sholat ya, di dalam kuburan. Atau di dalam masjid yang ada kuburan. Ya. Jadi kalau ada masjid, kemudian di sampingnya ada kuburan, dilihat ada dinding tidak. Nah, atau ada dinding khusus yang lebih bagus lagi, yang memisahkan mana lokasi kuburan, mana masjid. Ya, kalau kita merasa tidak tenang, masih was-was, ya cari masjid yang lain, yang betul-betul di depannya, ya di sampingnya, betul-betul tidak ada naam kuburan. Kalau kita masih was-was. Naam. Akan tetapi telah kita sebutkan pendapat sebagian para ulama menyebutkan tetap sah sholat di masjid tersebut. Kalau misalnya masjid tersebut ada dinding atau ada dinding khusus, pagar khusus yang memisahkan antara masjid dan kuburan. Adapun kalau di dalam masjid, maka sholat di dalam masjid tersebut tidak sah. Lalu bagaimana solusinya? Disebut oleh sebagian para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau asalnya lahan tersebut adalah masjid, kuburan baru dibangun di dalamnya, maka kuburan tersebut harus diangkat, harus dipindahkan. Karena hukum asal tempat itu adalah masjid, bukan area kuburan. Ini solusi yang pertama. Akan tetapi kalau asal muasal itu memang kuburan, ya asal muasalnya memang kuburan, barulah masjid dibangun, maka masjidnya harus dipindahkan atau dibongkar. Karena itu asal muasal adalah area kuburan. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ya mengancam keras pada orang-orang yang menjadikan masjid sebagai menjadikan kuburan sebagai masjid. Disebutkan dalam sebagian riwayat, la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhudhu quburan anbiya'ihim masajida. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi menjadikan area kuburan atau menjadikan masjid itu di dalamnya dikubur ya jenazah, ini adalah langkah-langkahnya, jalan-jalannya Ahlul Kitab, musuh-musuh Islam. Dan kita tidak diperbolehkan ya mengikuti, menyamai naam jalan-jalan dari musuh-musuh Islam. Yang jadi masalah dan ini menjadi fitnah dan syubhat di sisi haula ya, terkhusus ashabul kubur, mereka berdalil dengan kuburan Rasulullah yang ada di Masjid Nabawi. Ketika kita bantah kita nasihati dengan tidak diperbolehkan ya menguburkan seorang di dalam masjid, kita bawakan dalil-dalilnya seperti dalil tadi. Mereka juga ternyata punya dalil. Nah, tapi sebenarnya bukan dalil tapi dalih. Ya. Dalil mereka adalah kuburan Rasulullah. Kata mereka kuburan Rasulullah itu di dalam Masjid Nabawi. Nah, dan orang sholat di sekitarnya. Lalu bagaimana itu? Nah, alhamdulillah hal ini telah dijawab oleh para ulama jauh-jauh hari semenjak dulu. Subhat ini bukan subhat yang baru. Fitnah ini bukan fitnah yang baru. Sudah dijawab oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dan ulama yang lainnya. Dahulu asal muasal disebutkan oleh para ulama kuburan Rasulullah itu tidak masuk di area Masjid Nabawi. Karena para nabi itu dikuburkan di rumah mereka masing-masing. Dan Rasulullah dikuburkan di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Jadi terpisah dahulu Masjid Nabawi dengan kuburan beliau. Dan beliau dikubur di rumah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak benar. Ya, beliau dikubur di dalam Masjid Nabawi. Dan beliau dikubur di situ di zaman para sahabat. Nah, dan qadarullah wa masyafa'al, setelah lewat generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya dari para ulama, qadarullah wa masyafa'al, ya, kaum muslimin semakin banyak yang sholat di Masjid Nabawi. Sehingga pemerintah pada saat itu, penguasa Saudi pada saat itu, mempunyai inisiatif, mempunyai pemikiran untuk melebarkan, memperluas Masjid Nabawi. Yang qadarullah masyafa'al, kuburan Rasulullah ya masuk, sehingga masuk ke dalam area Masjid Nabawi. Akan tetapi pada saat itu disebutkan oleh sebagian para ulama menyelisih hal ini. Ya. Nah, sebagian para ulama ya tidak sependapat dengan ya penguasa pada saat itu. Karena mereka khawatir ini wasilah kepada kesyirikan atau akan menjadi fitnah. Tapi qadarullah, yang namanya penguasa pada saat itu, mereka hanya bisa memberikan nasihat, tetap ya dibangun, diperluaslah Masjid Nabawi. Nah, ini jawaban yang pertama. Yang kedua, nah, pemerintah dan para ulama pada saat itu ya agar manusia tidak mengira ya agar manusia ya tidak mengira kalau kuburan beliau masuk masjid, agar mereka juga tidak sholat menghadap kuburan Rasulullah. Kuburan Rasulullah itu di luarnya dibangun dinding-dinding yang sedemikian rupa sehingga kecil kemungkinan seorang akan menghadap ke kuburan Rasulullah karena sudah dibangun dinding-dinding khusus. Nah, sehingga kaum muslimin tidak akan menghadap ke situ. Ini jawaban yang kedua. Ini jawaban yang ketiga, seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, anggaplah memang benar. Anggaplah memang benar kuburan Rasulullah itu masuk dalam masjid. Akan tetapi ini adalah kekhususan Rasulullah. Ini adalah kekhususan Rasulullah, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Lebih-lebih Rasulullah dalam ucapan-ucapan beliau, dalam sabda-sabda beliau, beliau melarang. Ya. Beliau melarang, dan para sahabat pun pada saat beliau dikuburkan ya. Nah, tidak ada yang menguburkan Rasulullah itu di dalam masjid. jelas-jelas dikuburkan di rumah istri beliau. Jadi kalau itu memang benar, itu kekhususan Rasulullah. Itu pun, ucapan Rasulullah, kalau seandainya mungkin Rasulullah masih hidup, ya, atau sebagian sahabat masih hidup, ya, mereka akan menentangnya. Jadi tidak bisa berdalil dengan kuburan Rasulullah. Ucapan-ucapan Rasulullah sangat jelas melarang, ya, masjid-masjid di dalamnya ada kuburan atau area kuburan dibangun masjid. Nah, kalau seandainya ada orang yang menjadikan kuburan beliau masuk ke dalam masjid, beliau sudah berlepas diri. Nah, sekarang mana yang kita ikuti? Rasulullah atau manusia yang pada saat itu qadarullah masyafa'al memasukkan kuburan beliau ke area Masjid Nabawi? Tentu kita akan mengikuti sabda-sabda Rasulullah yang beliau melarang kita menguburkan manusia atau orang yang dianggap soleh di dalam masjid. Nah, jadi tidak bisa berdalil dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Masjid Nabawi. Kemudian kata Syekh Fauzan habibullah, "Li'anna dzalika wasilatun li'ibadatiha." Kenapa beliau melarang kaum muslimin untuk menjadikan kuburan itu sebagai masjid? Karena itu adalah wasilah untuk beribadah kepadanya. Ya, khawatir nanti kalau ada kuburan di situ, apalagi di situ dikuburkan orang yang dianggap soleh atau dianggap wali, belum tentu wali padahal. Nah, yang bisa mentazkiyah ini wali, ini orang soleh, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada manusia yang boleh mentazkiyah dirinya sendiri. Nah, yang mengetahui itu betul-betul wali adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa yang dianggap oleh kaum muslimin adalah wali Allah, itu adalah wali syaitan. Karena semasa hidupnya orang tersebut membenci sunnah, memusuhi ahli sunnah, dan dia sangat keras permusuhannya dengan ahli sunnah, dan sangat gencar orang tersebut menyebarkan bid'ah, kesesatan, maka sudah otomatis orang ini bukanlah wali Allah. Kalau ciri-ciri wali Allah disebutkan di beberapa hadis, disebutkan dalam Al-Quranul Karim, "Inna awliya Allah la khafun alaihim walahum yakhzanun alladina amanu wa kanu yattaqun." Sesungguhnya yang dimaksud dengan wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang pilihan adalah alladina amanu wa kanu yattaqun, adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan definisi takwa, kaum muslimin insya Allah sudah paham, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, baik perintah itu wajib maupun sunnah. Berarti dari sini dia harus mencintai sunnah-sunnah Rasul, beribadah sesuai dengan sunnah Rasul. Inilah ciri wali-wali Allah, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, mencintai sunnah, mencintai ahlu sunnah. Kalau sebaliknya ternyata orang tersebut yang dianggap wali atau diwalikan, ternyata sebaliknya dia orang fasik, gemar dengan bid'ah, gemar dengan maksiat, sangat keras permusuhannya dengan sunnah dan ahlu sunnah, maka bisa atau mungkin kemungkinan besar orang tersebut adalah wali syaitan. Karena di antara ciri-ciri wali syaitan, dia menyebarkan kesesatan-kesesatan. Orang yang seperti ini apakah layak disanjung-sanjung? Orang yang soleh saja tidak boleh diagung-agungkan setelah meninggal. Baik dari kalangan para nabi, para sahabat. Apalagi orang ini semasa hidupnya terkenal dengan permusuhannya dengan sunnah. Nah. Kemudian yang keempat, di antara wasilah kesyirikan adalah naha anis shalah 'inda tulu'is syamsi wa 'inda ghurubiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Lima fi dzalika minat tasybih minat tasabbuhi bil ladina yasjuduna laha fi hadhihi al awqat. Karena pada waktu tersebut ada penyerupaan dengan orang-orang yang menyembah matahari. Di dunia ini ya, keadaan manusia itu beraneka ragam. Ada yang hanya menyembah Allah dari kalangan kaum muslimin. Ada yang menyembah Allah dan menyembah yang lainnya seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, atau orang-orang musyrikin. Ada pula yang secara totalitas menyembah selain Allah. Seperti orang-orang yang menyembah matahari. Pada saat matahari terbit mereka sembah dan terbenam mereka pula sembah. Nah, pada waktu ini ada hadis khusus tentang ini, dilarang kita untuk sholat ya sampai menunggu matahari tersebut ya setinggi tombak atau sekitar 1 meter. Sebagian para ulama menyebutkan kalau dihitung waktu setelah terbitnya sekitar 1/4 jam ya, diperkirakan aja ya sekitar 1/4 jam setelah terbitnya matahari barulah masuk waktu duha ya, waktu yang diperbolehkan untuk kita sholat sunnah. Nah, atau kira-kira kalau matahari itu setinggi tombak. Nah, kalau masih waktu itu belum setinggi tombak atau masih matahari itu mau terbit, maka ini tidak diperbolehkan karena ini ada unsur tasyabbuh dengan penyembah matahari. Begitu pula ketika pada saat mau terbenam ya setelah asr, kita juga dilarang untuk sholat pada saat itu. Akan tetapi di sana ada sholat-sholat yang dikecualikan ya, pada waktu-waktu yang dilarang. Boleh di waktu yang mutlak. Seperti sholat tahiyatul masjid. Ini waktunya mutlak. Walaupun qadarullah pas bertepatan dengan waktu-waktu yang dilarang, tetap diperbolehkan. Ya, tetap ya diperbolehkan. Wallahu ta'ala misab. Kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada wasilah berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.